manis-manis di bibirmu. Hitam, hitam, hitam di hatimu, sepahit empedu cintaku kelabu. Tak mungkin ku maafkan dirimu. Oh, tangis di hatiku semakin sendu. Luka yang ku bawa sungguh biru. Entah sampai kapan ku bawa cintaku bersama dendam rindu menyatu. Manis di bibirmu sayang, luka di hatiku kasih. Pahitnya cintaku, sakitnya hatiku, bagai dada terpedih. Debar di jantungku kasih, rintik di hatiku pedih. Tinggalkan diriku, jangan datang lagi, tiada harapan kini. Makin sendu, luka yang ku bawa sungguh biru. Entah sampai kapan ku bawa cintaku bersama dendam rindu menyatu. Manis di bibirmu sayang, luka di hatiku kasih. Pahitnya cintaku, sakitnya hatiku, bagai dada terpedih. Debar di jantungku kasih, rintik di hatiku pedih. Tinggalkan diriku, jangan datang lagi, tiada harapan kini. Manis di bibirmu sayang, luka di hatiku kasih.